Baik, saudara, kebaktian pertama seperti yang kita sudah sepakati bersama dan kita menjadikan ini proyek kita mulai tahun 2012 menjadi kebaktian doktrinal, ya. Jadi tiap satu bulan kita bicara Allah, bulan depan Kristologi, bulan depan apa, lalu balik lagi begitu. Sehingga mungkin dalam tempo 4 tahun begitu atau 5 tahun kita bisa belajar semua. Apa itu Kristus, siapa itu Allah, dengan tepat, dengan jeli. Hal ini menjadi sangat penting, saudara, mengingat situasi gereja masa kini. Saya juga agak bingung kalau kemudian orang lama ikut saya, tapi waktu ngobrol-ngobrol saya pikir-pikir, loh, ini masih nggak lempeng doktrinnya gitu. Ya, saya juga agak linglung dalam pengertian, ada apa gitu ya. Nah, ini perlu direstrukturisasi supaya pemahaman kita itu utuh. Karena kita seringkali berjibaku dengan berbagai pemikiran. Saya punya beberapa grup-grup apa namanya itu BB maupun di email begitu, di mana saya ikut secara pasif. Saya cuma monitor mereka. Lalu di kalangan para leader pun muncul pemahaman-pemahaman yang menggelisahkan saya. Ya, sehingga orang-orang mengambil kata-kata bijak, katakanlah dari Mencius, dari Kong Fu Chu. Bagus, tetapi beda bungkir lagi sama kekristenan. Gak bisa ngelihat di mana perbedaan prinsip itu. Itu yang membuat saya jadi agak prihatin, saudara. Saya agak khawatir, dan memang akhirnya kalau kita nonton di televisi, Indovision misalnya acara Kristen, maafkan saya, karena sebetulnya pendeta sudah berubah menjadi motivator. Dan seluruh pemikiran-pemikiran itu sudah dihantam habis oleh posmo. Sehingga boleh dibilang 70-80% acara di televisi udah posmo semuanya. It's not Christian. Tapi ironisnya penonton-penontonnya orang-orang bisa bilang, wah bagus, bagus, bagus. Maka makin jelaslah betapa kacaunya republik kita ini dan betapa kacauan balaunya kekristenan. Tetapi kekacauan ini bukan hanya meliputi Indonesia, tetapi hampir seluruh dunia. Karena itu betul apa yang dikatakan Tuhan Yesus, dan menjadi keprihatinan kita sekaligus jadi tantangan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dan saya kira orang memang cenderung tidak menyukai doktrina, lalu menganggap, aduh, mesti mikir lagi, dan seterusnya. Tetapi itulah kekristenan. Di dalam Perjanjian Lama, ada menarik ucapan yang disampaikan kepada orang-orang Israel, umatku binasa karena tidak mengenal aku atau kurang berpengetahuan, karena tidak tahu aku. Saudara, itu menjadi rintihan yang sangat mengerikan. Padahal Alkitab yang sama juga mengatakan, takut akan Tuhanlah yang menjadi permulaan pengetahuan. Jadi tidak mungkin saudara tidak berpengetahuan. Lalu Petrus mengatakan di dalam suratnya 2 Petrus 1, tambahkan kepada imanmu kebajikan, tindakan aktual bukan? Tapi kepada kebajikan itu tambahkan apa? Pengetahuan akan Alkitab itu. Lalu tambahkan penguasaan diri, ya, ketekunan, kesalehan, dan kasih akan saudara-saudara dan semua orang. Wah, tidak mungkin Anda bisa melompat ke ujung sana tanpa mengerti dari bawah, bukan? Celakanya orang Kristen berpikir, lalu dia ikut persekutuan, dia pelayanan, dia sudah mengasihi Tuhan, tapi dia tidak berpengetahuan. Itu sebab ketidaktahuannya lah membuat dia berpikir dia melayani Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah merasa dilayani. Indonesia. Ini menjadi sesuatu yang cukup menggoncangkan, saudara. Sehingga banyak sekali orang merasa, saya sudah melayani Tuhan. Wah, kita sungguh-sungguh segala macam. Semangat yang bagus. Tetapi sebetulnya apa yang disebutnya sebagai pelayanan itu bukan pelayanan. Saya ambil contoh yang lebih gawat, lebih ekstrim seperti orang ahli-ahli Taurat, ya. Mereka mengerti Taurat segala macam. Mereka pikir mereka melayani karena sudah khotbah, sudah ngajar. Mereka ahlinya. Tapi mereka tidak tahu tidak melayani Tuhan karena mereka tidak mau menaklukkan diri terhadap kedaulatan Allah yang penuh. Jadi ya, itu sebab tidak mudah ketika kita mau belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Lalu kemudian kita kumpul banyak kepala begitu yang mau menggerakkan sebuah gereja. Enggak sederhana, saudara. Kalau urusan bikin target gereja namanya kebaktian, habis kebaktian pulang, itu gampang setengah mati. Pembicara tinggal kita gilirkan. Kita tinggal fasilitasin apa gedungnya, lalu acaranya kita bikin menarik. Ya penuh, ramai, sudah selesai. Gereja sekarang sudah bukan gereja lagi. Bagi saya adalah kejahatan kalau gembala tidak mampu untuk membicarakan kebenaran. Bagi saya adalah kejahatan kalau gembala sendiri tidak mempunyai dasar doktrin. Lalu gimana jadi gembala? Ya, maka di tempat kita jangan mimpi kalian akan disebut pendeta muda kayak pendeta pendamping kayak atau apa. Bagi saya itu rawan setengah mati. Ya, tapi orang yang belajar yang berhak untuk hal-hal begituan. Itu seriously. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita. Oleh karena itu, jangan kita mengulang kesalahan yang ada di PL, kesalahan yang ada di PB, ya, jangan sampai. Paulus mengingatkan bahwa generasi zaman akhir itu hanyalah mau mendengarkan apa yang menyenangkan telinga mereka. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat Saudara dalam bagian pemikiran kita kali ini, kemahakuasaan Allah. Saudara-saudara, di dalam Ayub pasal yang ke-11, kita membuka Alkitab kita, Ayub 11 ya. Kita akan agak banyak sedikit buka-buka Alkitab ya. Ayub pasal yang ke-11 ayat yang ke-7 sampai ke-9. Dikatakan begini, Saudara. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit. Apa yang dapat kau lakukan dalamnya melebihi dunia orang mati? Apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya dan lebih luas daripada samudra. Sebuah kalimat yang sangat menarik, Saudara, bahwa gambaran Alkitab kalau kita menelusuri dari PL terus sampai ke PB, bahwa kemahakuasaan Allah itu adalah satu kemahakuasaan yang bersifat mutlak. Jadi tidak by condition. Kalau gini dia maha, kalau gini tidak maha, begitu ya. Kita seringkali misalnya mengenal seperti kisah Dracula. Dracula itu maha kuasa di tempat gelap. Kalau udah pagi datang matahari lalu hancur, kira-kira begitu ya. Jadi dia sangat dahsyat, sangat hebat, tapi kontras banget. Begitu pagi, gedebuk perang dihancur sendirian. Capek kita ngelautnya malam ya. Kalau gitu kita tantang aja dia lawan jam pagi-pagi dah. Jangan malam-malam. Kan kira-kira gitu. Tetapi kisah itu selalu menggambarkan sebuah kekuatan yang sangat limited. Para dewa pun ternyata di dalam cerita-cerita Yunani itu punya apa pantangan-pantangan yang mereka gak bisa langgar tuh. Ya, konsep ini kacaunya masuk ke dalam pikiran orang Kristen. Sehingga kemahakuasaan Allah pun sebetulnya disebutnya maha kuasa, tetapi dibuatnya limit. Ini ironis. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus berhati-hati sekali dengan hal ini. Nanti kita akan lihat cara berpikirnya. Yang kedua, kuasa Allah itu tidak terukur, Saudara. Siapa yang mau mengukur kuasa Allah? Karena maha. Istilah maha adalah unlimited. Ya. Itu sebab iblis itu diciptakan dalam kualitas kekal. Tapi ada startingnya. Oke. Okay? Iblis bisa kemana-mana dalam sekejap, gak perlu pesawat terbang. Gak perlu makan, gak perlu minum gitu ya, karena dia bukan materi. Tetapi iblis yang tampaknya hebat itu pun tidak bisa ada di dua tempat pada saat yang bersamaan. Itu sebab iblis jumlahnya banyak. Iblis ada di mana-mana, iya. Tapi satu iblis di satu lokasi. Dari sini dia bisa langsung ke Amerika dalam sekejap, bisa. Tapi tidak pada saat bersamaan. Yang bisa ada satu dalam saat bersamaan, hanya satu, Allah. Itu bedanya. Nah, itu sebab pasukan setan itu digambarkan kan sebagai pasukan yang banyak kan begitu ya. Karena Allah gak mungkin banyak, Allah cuma satu. Tidak digambarkan dia Allah yang banyak jadi ada di mana-mana. Satu, tapi saat bersamaan dia ada di mana-mana. Itu kemahaannya. Setan itu tidak maha. Dia bisa kemana saja, bisa dia ada di mana saja, tetapi tidak bisa ada di dua tempat sekaligus. Karena dia yang luar biasa kuasanya itu tidak maha. Dengan gini kita ngerti sebetulnya ya, akan membuat kita di dalam percaya pada Allah itu kan luar biasa. Mana mungkin kamu takut sama setan? Kalau kamu takut sama setan, berarti kamu gak takut sama Allah. Itu aja logikanya, sederhana saja. Jangan dibolak-balik gitu. Ya, jadi kita mesti berani bertanding untuk mengukur diri kita. Ya, kalau kau bilang kau cinta Tuhan, pasti kau akan lakukan apapun untuk dia. Kalau kemudian kau tidak lakukan dengan berbagai alasan, hanya pertanda kau kurang cinta dia. Simpel-simpel saja. Nah, jadi kita keras kepada diri kita membuat satu ukuran. Jangan pernah membenarkan diri dengan sebuah alasan, lalu kita kemudian sebetulnya lari dari Tuhan. Itu sebab kuasa Tuhan itu tidak terselami oleh manusia, karena beyond daripada manusia. Bagaimana kita mau mengerti sesuatu yang melebihi diri kita? Gak mungkin. Setan pun ketika digambarkan ingin bersama dengan apa menjadi sama dengan Allah, manusia pun ketika punya gairah ingin sama dengan Allah, mereka coba mau menangkap kalau begini bisa sama nih. Mana bisa? Kuasanya tidak terselami, lalu kamu mau masuk ya kecemplung lah. Gitu loh. Berpikir kuasa itu bisa pindah ke saya. Seperti Adam memakan buah. Atau kemudian Lucifer ingin sama dengan Allah. Ya justru itu hancurnya. Tidak terselami membuat kita juga kadang-kadang bingung ya. Allah itu maha kasih dipeliharanya kita. Tapi dalam kemahaannya dimasukkannya kita ke neraka. Ini kasih apa enggak sih sebetulnya? Oh, karena manusia bebal. Selalu ingat. Sebebal apa manusia, sekeras apa hati manusia, sampai Tuhan gak bisa merubahnya. Apa yang Tuhan gak bisa rubah? Bisa kan? Lalu kenapa manusia masuk neraka? Belajarlah mengerti kuasanya yang tidak main-main itu. Dia akan membawa kau ke surga, dia akan melemparkan kau ke neraka. Jadi jangan bilang karena manusia itu bebal, keras kepala, maka masuk neraka. Betul, itu dalam konteks yang muncul. Tapi kenapa dia bebal? Karena Allah gak tolong. Kalau Allah tolong, gak mungkin dia bebal. Sekeras apa yang Tuhan gak bisa rubah? Oh, kok gitu Tuhan ya? Yes. Segala apa yang ada pada dalam diri dia tidak terselami. Itulah kuasanya, itulah kasihnya. Jadi saudara kekasih, kita bisa belajar untuk melihat kedaulatan Allah itu yang digambarkan dalam PL sebagai yang transenden, nun jauh di sana. Itu sebab orang Israel kalau mau ketemu Tuhan takutnya setengah mati. Beda sama orang masa kini, kurang ajarnya setengah mati. Ayo ngobrol sama Tuhan, kita bisa gini. Tapi jadi cenderungnya kurang ajar saudara. Indonesia, mau so akrab kita bilang padahal gak akrab sebetulnya. Itulah akibatnya, kalau kau akrab dengan Tuhan pasti kau sungkan dan segan dan respek penuh. Gak mungkin gak. Ya. Oleh karena itulah susah yang kekasih di dalam konteks ini. Ya. Manusia tidak mungkin bernegosiasi dengan Allah. Jadi kalau kita katakan mungkinkah manusia bernegosiasi dengan Allah? Dari mana logikanya kau mau bernegosiasi dengan dia yang maha itu? Emang kau tahu siapa dia? Tidak terselami kuasanya. Kau mau bernegosiasi sama dia? Hanya mungkin dalam kebodohanmu. Kalaupun kau memohon boleh saja. Kalaupun dia kasih, itu memang ketetapannya. Bukan keunggulanmu. Oleh karena itu kalau kita berpikir ya, di dalam masa sekarang, kenapa orang kemudian doa itu katanya, ayo kita doa teriak sama Tuhan, supaya Tuhan mengubah keputusannya, supaya kita bernegosiasi sama Tuhan. Maaf saudara yang kekasih. Seluruh nabi berteriak apa yang mereka rindukan. Belum tentu Tuhan kasih. Tuhan mau kasih apa enggak, itu urusan dia. Tidak ada orang bisa menggerakkan Tuhan. 3 kali Paulus memohon, ya Allahku, ambillah duri ini. 3 kali pula dia berkata, cukup kasih karuniaku bagimu. Apakah Paulus tidak bisa menggoncang dan menggoyang hati Allah untuk Allah berbelas kasihan pada dia? Iya kan? Nah jadi saudara, kalau kita melihat bagaimana perkutatan pergumulan itu begitu sulitnya, begitu beratnya. Ayub mengalami kesulitan dalam kehidupannya, tetapi dia harus belajar menerima ketetapan-ketetapan Allah. Itu sebab di awal dia berkata, Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Dia berdaulat, apa yang mesti kulawan? Istrinya gak bisa terima. Maka istrinya meninggalkan Ayub, gila kamu. Harta kita habis, anak kita habis. Nah itulah orang Kristen gambarannya. Dia akan meninggalkan Allah ketika dia merasa Allah tidak beri apapun. Dia lupa waktu dia mau protes. Kenapa begini? Itu pun kemurahan Tuhan. Karena untuk berkata, kenapa begini? Kamu perlu nyawa, kamu perlu kekuatan. Kamu perlu kesempatan. Karena kenapa langsung Tuhan cabut nyawa bisa kan? Sederhana sekali. Sayangnya kesempatan yang Tuhan beri tadi kita anggap kekuatan kita. Lalu kita protes dan tinggalkan dia. Gak gila ini orang Kristen. Itulah orang bertuhan. Kacau malu saudara. Karena pemahaman kekuasaan Allah itu rendahnya setengah mati. Maka dia coba mau nego dengan Tuhan dalam segala keputusannya. No, gak mungkin. Ya. Kalau saudara bilang, kalau gitu Allah mutlak itu semau-maunya dong. Yes. Wah kalau gitu apa dong, kita ini gak bisa ada mau kita dong. Ada. Asal maumu sejalan dengan maunya pasti akan diberikannya. Jika engkau dalam aku dalam engkau, apapun yang kau minta pasti akan diberikan. Tetapi kalau kau firman Tuhan dalam dirimu, ya kau bersama dengan firman itu atau bersama dengan Yesus itu, pasti yang kau minta hidup sesuai kehendaknya. Gak mungkin kau minta yang memuaskan hawa nafsumu. Nah, ada ukuran-ukurannya gitu. Itu sebab cari dahulu kerajaan Allah, semuanya akan apa? Ditambahkan, menarik kok. Yang kita negosiasi tambahannya melulu. Tapi gak mau cari kerajaannya. Itu yang membuat hidup kita ini sebetulnya susah. Ya. Jadi harus hati-hati saudara. Nah disinilah bagaimana kemutlakan kemahakuasaannya membuat kita tidak punya ruang untuk bernegosiasi. Kalau mau minta, mintalah. Tapi seperti yang Yesus ajarkan, namun ya Bapakku, apa? Bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Kenapa orang sekarang nego, Pak? Berani negosiasi dengan Allah. New age, you are God, I am God. Because we are God, we can do anything. We can negotiate with God. Kita bisa negosiasi. Dia lupa negosiasi itu selevel. Siapa kamu? Kok berani-beraninya begitu? Ah, itu new age tapi. New age adalah pertemuan salah satunya Zen Buddhism dengan kekristenan. Dalam Buddhism itu semangatnya, kita ini adalah Allah yang apa? Mikro. Akan menjadi Allah yang makro. Reinkarnasi terus, terus, terus, terus. 5 kali, 100 kali, entah berapa kali tergantung lah. Lalu jadi Buddha, piuh, lepas dari lingkaran. Nirwana. Lepas dari lingkaran, piuh, masuk. You are God. Nah konsep ini masuk ke dalam kekristenan. Yes, you are God. Jadi pegang mana? Yang sakit. Pegang dompet yang kosong. Dalam nama Yesus. Langsung keisi itu. Katanya. Padahal sampai sekarang tetap aja orang bengkok. Pendetanya yang kaya raya. Karena yang pegang dompet mesti keluarin duit dulu kan. Pendetanya ngumpulin duit. Kaya raya lah dia. Jemaatnya kiri-kiri lah semuanya. Kalaupun dia kaya, nipu kiri kanan. Lalu datang ke gereja, minta supaya diberkati. No, Tuhan tidak bisa kau akali. Maka Tuhan tidak tertarik pada persembahanmu. Kejujuran hidup. Wah, hebat ya. Itulah hidup bertuhan itu, saudaraku. Ya, jadi jangan coba-coba menggugat keputusannya itu. Ya, dia itu luar biasa dan tidak terselami. Dan kalau tidak terselami lebih karena keterbatasan. Tetapi dia selalu bermurah hati, memberimu, memberi aku pengertian untuk kemudian kita bisa ngerti ini. Oh, gini nih karena gini. Gini-gini karena gini. Itu Ayub. Waduh, begitu ngeri banget ya persoalannya. Tapi kesadaran Ayub itu menarik. Pada ujungnya dia mengatakan apa? Sekarang aku tahu ya Tuhan, aku berbicara tanpa mengerti. Ku cabut ucapanku, ya Tuhanku. Dan sekarang aku tahu siapa engkau, bukan dari apa kata orang, tapi bertemu muka dengan muka. Ayub deket banget dengan Tuhan, tiap hari doa sama Tuhan, ternyata gak kenal habis. Ya? Bagus ya. Saudara, merasa gak saudara kenal banget dengan Tuhan? Halo? Apakah saudara mengenal Tuhan sungguh-sungguh? Sepenuhnya? Halo? Enggak kan? Pengen gak kenal Tuhan sungguh-sungguh? Pengen ya? Ayo miskinlah. Matilah anakmu, pergilah istrimu. Hilanglah kesehatanmu. Mau gak bayar kosnya? Oh, langsung kita gemeter. Pak, jangan gitu dong. Yang murahan ada gak? Langsung kita akan berkata, Pak mau tapi jangan begitu. Yang ada sekarang kan kalau kenal Tuhan, deket Tuhan, apa aja yang kamu minta apa? Langsung dapat. Sakit, tuh pegang sembuh. Dompet kosong, tuh pegang langsung isi. Itulah deket Tuhan. Beda bumi langit. Tuhan akan menggarap kita dengan caranya. Ya. Saya bukan orang yang tidak bergumul tiap kali. Terus berpikir. Kadang-kadang ada orang bengkak-bengkok, ini jalannya mulus saja kayaknya begitu ya. Kita mau lempeng kok tersendak-sendak ini. Tapi saya juga sadar penuh Tuhan mau. Dan memang itu jalan Tuhan. Dan saya ngerti bahwa saya masih on the track. Tetapi saya tidak bisa menerima kenyataan, fakta-fakta bahwa yang di sana mulus kok di sini enggak. Gitu loh. Heran ya. Jadi antara logika saya sama penerimaan batin saya itu enggak sejalan. Akhirnya logika saya seringkali kalah. Ternoda. Iman saya tidak cukup kuat untuk menerima apa yang saya ketahui. Nah itulah pergumulan iman itu menjadi penting. Dan tidak mungkin kita tidak bergumul. Karena kita sedang berjalan bersama dengan Allah yang kuasanya tidak terselami. Menerima ketetapannya yang seringkali tidak cocok dengan diri. Bagaimana mau bisa? Kita akan membuat dia berkata, kenapa begini, kenapa begitu? Karena bagi kita seringkali keputusan Allah itu menjadi sesuatu yang tidak mengenakkan. Itu sebab kita akan berusaha untuk terus ya ngotot dengan dia melakukan apa yang kita mau. Yang berikut, saudara. Di dalam Daniel pasal yang keempat ayat 34, ini saudara catat nanti ya, nanti saudara bisa baca di sana. Maka digambarkan oleh Daniel bagaimana dialah Allah yang berkuasa yang kekal melintasi segala sesuatu. Ya, saya memberi dimensi yang sederhana, melintasi ruang dan waktu. Kalau kita kan selalu menyebut garis atau bidang itu satu dimensi. Ya. Garis lalu menjadi sudut dua dimensi, menjadi ruang tiga dimensi, melingkupi itu empat dimensi, time. Ya. Ada orang menyebut ya, buku dulu cukup terkenal, buku Yong Gicho kali ya. Empat dimensi apa ya? Betul ya, tentang doa itu. Itu salah total. Iman itu multidimensi. Empat dimensi itu Einstein sudah ketemu, time. Nah, jadi kalau kita memahami kekristenan itu gak segampang-gampang begitu, saudara. Itu sebab ya kalau kita mau mempelajari semua lalu ngerti, geleti. Wah, wah, wah, wah, yuk mesti kaget-kaget. Gak keukur itu. Ya, jadi dia melintasi ruang dan waktu. Dia tidak terbatas dalam kemahakuasaannya. Gak ada zaman yang bisa merubah dia. Dan jangan lupa kita hidup dalam ruang dan waktu. Saya di sini gak ada di bawah. Begitu hari ini lewat satu jam, satu hari, maka lewatlah, saya gak bisa tarik balik. Nah, nanti kita bicara soal waktu pada kebaktian yang kedua. Ya, di seminar awal tahun kita. Ya. Bagaimana kita bergumul dan memperhatikan pergumulan-pergumulan itu. Sehingga kita melihat, iya ya, penaklukan diri, perkelahian paling serius dalam hidup ini. Ya, berkelahi dengan diri sendiri untuk tunduk penuh kepada kehendak Tuhan. Ya. Oleh karena itu manusia tidak dapat menggugat apa yang menjadi keputusan Tuhan. Itu Ayub, Tuhan memberi, Tuhan ngambil. Benihin lain. Ayub salah, Tuhan memberi, setan yang ngambil. Padahal Alkitab catat baik-baik. Dalam hal itu Ayub tidak bersalah. Yang salah Benihin. Gila dia bisa nyalain Ayub. Gendeng gak? Itu sebab orang Kristen terkontaminasi. Karena maafkan saya kadang-kadang agak sinis begitu ya. Orang Indonesia ini orang-orang yang kadang-kadang kurang percaya diri. Kurang harga dirinya. Kalau udah ngeliat bule aja. Mau kacau pun ajarannya, amin aja semuanya. Emang kalau kita begini terus kita lebih bego apa? Kadang-kadang saya suka perhatiin orangnya. Lalu saya belajar yang profesor, doktor, yang matanya biru-biru itu. Keunggulan mereka yang sungguh-sungguh adalah satu. Yang saya belajar banyak dari mereka. Kalau mereka gak tahu, bilang gak tahu. Biar kata dia dokter. Itu yang mengagumkan. Indonesia gak tahu pun tetap ngotot. Udah ngotot langsung ngomong. Gue lebih banyak makan garam dari lu. Ujung-ujungnya itu. Entah berapa ton yang dimakan, pantas aja darah tinggi. Ngotot terus. Saya belajar. Itu Western. Tetapi kapasitas otak sama kok. Siapa bilang orang Indonesia lebih bodoh dari orang Barat? Tapi orang Barat lebih berhikmat memakai otaknya daripada orang Timur. Itu orang Barat. Kita kurang menghargai otak anugerah Tuhan ini. Maka gereja selalu begitu. Jangan pakai otakmu, pakai imanmu. Jangan dipikirkan, ikuti saja. Bagaimana mau ikuti gak pakai otak? Untuk bilang ikut pun itu otak. Kan itu pembodohan yang mengerikan. Itu gereja. Kan itu berpikirlah. Seberapa kau bisa berpikir? Sampai kau kagum melihat kebesarannya. Einstein itu karena pinter. Satu kali waktu dia di tempat yang tinggi, dia lihat ke bawah. Semuanya serba kecil. Betapa kecilnya aku. Seperti debu di mata Tuhan. Itu logika orang pinter ya. Waduh, hebat ya. Tapi sebelum Einstein ngomong, Musa pemazmur sudah ngomong. Kami ini cuma debu yang ada sekejap, ditiup selesailah. Rumput kering yang tumbuh bangga, hanya pagi, timpa matahari. Habis berlalu satu hari. Wih, jadi kalau kita memikirkan pemazmur itu otaknya itu kayak gede apa itu? Einstein itu belajar pinter luar biasa ngeliat baru sadar begitu. Pemazmur itu penulis Alkitab itu. Semua kan hebat-hebat semua berarti. Yes. Itu anak Tuhan mestinya. Ya. Saya selalu berkata kan, saya tidak rela bodoh, saya tidak rela kalau ada orang tanya tentang keimanan saya gak bisa jawab. Tapi saya juga tahu saya mesti bayar semuanya. Dengan kesungguhan, dengan waktu dan mesti mau belajar. Kalau enggak jangan ngomong. Mesti mau capek. Mau berat, mau sulit. Ya. Kalau enggak bisa. Oleh karena itulah, dapatkah manusia menolak keputusan Allah? Tidak. Orang beriman seperti kok tiba-tiba hilang. Fanny Crosby. Ya. Ingat Fanny Crosby ceritanya ya? Buta sejak kanak-kanak karena seorang dokter malpraktek mau tolong dia, ternyata dokter gadungan, belum lulus. Pegang jadi buta dia. Tetapi kemudian sepanjang hidupnya dia menciptakan 8.000 lagu, 6.000 sangat terkenal, ku berbahagia, yakin teguh. Lagi Fanny Crosby. Sudahkah yang terbaik ku berikan. Kita nyanyikan lagu persembahan Fanny Crosby. Kalau ngeliat lagunya semangat, kuat sekali sikapnya. Begitu ngeliat yang menciptakan bingung kita orang buta. Enggak berkeluh kesah itu. Ya Tuhanku, bilahkah mataku kembali. Enggak ada lagunya itu. Hah? Hebat ya? No. Dia enggak ada lagu begitu. Jadi kalau ngeliat lagunya itu kita kaget. Enggak mungkin penciptanya ini. Enggak mungkin. Saya menggumuli setiap teks bait-bait yang ditulis Fanny itu. Waduh, bagi saya itu luar biasa banget. Ya, dalam sebuah wawancara dia ditanya, Fanny, kalau Tuhan memberimu hidup satu kali lagi, apa yang kau inginkan? Menarik. Kalau Tuhan memberi aku hidup satu kali lagi, aku mau, aku lahir buta. Hebat ya? Tetapi, nah ini yang kata tetapinya menarik. Dicintainya dan mencintai dia. Oh my God! Dia tidak pernah pusing dengan hidupnya. Kita ini seringkali pusing hidup kita ya. Kenapa aku gak kayak si B, kenapa aku kayak si C, kenapa aku miskin, kenapa dia kaya. Enak sih dia apa orang kaya, jadi saya ini kalau saya kan miskin. Enak aja kau, kau belum masuk ke hidup orang kaya. Mungkin dia bilang enak lo miskin, kagak mikir panjang. Kita kaya ini tidur aja udah pusing. Yang terjadi saham yang turun, kita yang stres. Kalau kau naik turun pun saham, gak pusing kau. Gak ada sahammu. Saya punya kawan kalau ngobrol satu ada anak PA saya. Matanya ini. Lu gue dari tadi ngomong mata lu begini melulu. Saya lihat ke sebelah TV. Apa lu? Gak pak, lihat pak. Ngecek saham turun apa naik. Kurang ajar. Dari tadi kita ngomong mukanya berubah. Kalau oh rupanya apa namanya blomer itu dia lihat di running title kan. Ini naik. Oh thanks God. Turun. Padahal kita di depannya. Ya ilah gak nikmatin hidup banget ya. Saya bilang gila, mendingan jangan beli saham dah. Tapi kan boleh pak investasi, boleh. Ya gak boleh itu tadi. Ngeliat turun lu terus kita lagi ngomong ketawa bisa jadi berhenti. Hanya karena running title turun. Kita gawat sekali hidupmu. Mau apa kamu ditentukan begitu? Masa kesusahan pun kau beli? Kalau beli kebahagiaan kan kita ngerti ya. Oh ya kesusahan kok dibeli? Beli lalu bikin susah sendiri. Aneh setengah mati. Siapa yang mau bisa merubah keputusan Tuhan? Siapa yang mau menggugat? Jangan! Lakonilah hidupmu dalam ketaatanmu. Itu yang penting. Maka kau akan bisa menikmati tiap keputusannya. Pergumulan Ayub itu memang jadi pembelajaran luar biasa ya. Daniel, Sadrak, Mesa, Abednego. Enggak marah mereka di pembuangan. Tapi mereka lihat hidup mereka. Aku mesti menjaga diriku. Lalu kepala penjara bilang, Daniel, makan ini, minum ini supaya gemuk kau. Enggak. Aku harus menjauhkan diriku dari hal yang najis. Nanti kalau kurus kau gimana? Beginilah, beri aku waktu untuk berjalan. Pasti Tuhan menolongku. Hanya kepala penjara, sudah. Dan hanya dia kaget, betul Allahmu Daniel. Dia kagum ya. Tapi orang sekarang lihat orang Kristen. Kagum gak sama orang Kristen? Bingung dia, kok mirip sama Allahku ya? Kadang-kadang lebih elek malah. Maka di barat orang lebih suka jadi Islam daripada jadi Kristen. Cuman orang Kristen aja kegeeran. Maaf ya. Pertumbuhan black muslim di Amerika jauh lebih signifikan daripada pertobatan orang Kristen. Ini ironis. Cuma kadang-kadang menurut saya orang Kristen terlalu bombastis. Kalaupun terjadi agak sedikit gangguan dan kemerosotan itu karena munculnya teroris. Lalu terorisnya jadi black campaign terhadap muslim. Mengerikan, saudara. Ya, ini memang jadi pergumulan tersendiri. Yang mesti kita perhatikan. Oleh karena itulah, jangan pernah menggugat dan memarahi Allah dalam keputusannya. Tapi marahilah dirimu. Kenapa kau tidak mengerti? Keraslah pada dirimu untuk belajar memahami. Wah, itulah pertarungan iman. Itu pertandingan iman. Barang siapa bisa mengalahkan dirinya, ia sudah memenangkan pertempurannya. Bahasa Tuhan Yesus, tak apa sangkal, pikul, yes, kalahkan dirimu. Kau memenangkan peperanganmu. Jadi kalau kita mau bertempur itu bukan yang di sana nih. Ngelawan dunia gini-gini. No. Mengalahkan dunia itu dengan mengalahkan dirimu. Dengan mengalahkan dirimu kau sudah mengalahkan dunia. Apapun dunia kasih kau gak akan mau. Wah. Itu baru Kristen. Ya, itu baru Kristen. Papua itu kantong Kristen, saudara. Ya, tapi dari 32T yang dia 32 atau 36 dikirim ke sana. 4 menguap. 4 triliun menguap. Separuhnya pasti di pusat itu, separuhnya buat pejabat-pejabat di sana. Padahal cuma 2 gubernurnya, beberapa bupatinya. Makan berapa itu? Ironis ya. Kantong Kristen. Mau contoh apa itu? Ya, kita masuk ke Google, baca sana source sana sini, cari pendeta kaya raya, gampang sekali. Nigeria itu negara miskin. Ya. Politiknya pun ganjang-gunjung terus. Tapi pendeta naik jet pribadi. Ya bagaimana ini? Ironis kan? Karena itu kalau pergumulan-pergumulan serius gini kita lihat, waduh, bagaimanalah orang Kristen mau menjadi role model. Konteks Indonesia ini banyak orang gak makan, saudara. Banyak orang kelaparan. Tapi orang Kristen kalau Natalan pestanya hura-huranya gila-gilaan. Karena kita tidak pernah bersentuhan dan berurusan dengan itu. Padahal Kristus turun dari surga untuk datang ke bumi. Allah jadi manusia. Di mana penyangkalan diri kita? Supaya jangan hanya kenikmatan diri yang kita pikirkan. Jangan soal harga diri kita. Kenapa aku digini, kenapa aku itu. No. Memberi diri itu penting. Belajar untuk mengabdi kepada apa yang Tuhan kehendaki. Jadi, bisakah manusia menolak keputusan Allah? No way. Kada itu. Kau harus menerima penuh apapun yang ditetapkannya. Dia tidak salah. Tapi ini menyakitkan. Tapi ini begini. Tapi ini. Yes. Karena kau terlalu terbatas. Lambat mengerti. Tell me ya. Sebulan lagi baru bilang. Setahun lagi. Ya untung juga sih waktu itu aku jatuh ya. Sekarang baru kenal Tuhan deh. Toh. Waktu jatuh lo ngomel-ngomel. Setahun lagi baru ngerti. Kadang-kadang mending setahun, 5 tahun lagi baru tahu. Itulah kita. Ironis ya. Tapi kalau udah bikin salah ini kita ingetin-ingetin, jangan lagi jaya-jaya, kita ingetin jangan, Tuhan bilang gini, Tuhan bilang gitu, gak ada yang peduli itu. Begitu gabruk jatuh baru. Iya, aku nyesel, berapa bodohnya kita. Ya. Tuhan bilang tampar pipi kanan, kasih pipi kiri, buset siapa bisa, mana bisa, kita debat, siapa yang sanggup? Kau sanggup. Tapi aku gak bisa, itu pertanda kau belum dekat dengan dia. Karena itu marahlah pada dirimu. Jangan Tuhan, jangan keputusannya yang kau gugat. Dirimu. Saya juga susah menerima fakta itu. Itu sebab saya keras pada diri saya. Saya mesti belajar. Sampai satu waktu. Yang begitu-begituan itu bisa ku nikmati. Kalau kerja enggak hitung-hitungan. Badan, tenaga. Ya. Kesehatan enggak peduli saya. Tapi kadang-kadang kalau saya disenggol gitu, enggak kebayang juga ya. Benar-benar digampar terus kita kasih lagi, aduh mah gimana itu. Tetapi saya mesti bergumul untuk itu. Maka saya suka ketika Yesus berkata, kau yang letih lesu berbeban berat datang padaku. Oke, bagus ya. Koma! Itu biasanya ayat yang dikutip itu, lanjutannya enggak dikutip lagi. Lanjutannya tahu apa? Pikullah kuk yang kupasang. Loh aku berbeban berat datang kau suruh pikul kuk, ah gila juga kau Tuhan. Kan ngapain ya? Siapa yang mau ikut Tuhan kalau begitu? Mau kalau datang nanti ku angkat semua, beres semua, langsung ringan. Enak kita. Ini datanglah padaku yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Oke, aku datang. Nah, pikulah kuku. Bah, ini kan tidak sesuai iklan. Bilang datang mau memberi kelegaan tapi disuruh mikul. The paradox, absolutely paradox, itulah Alkitab. Pikul kuk yang kupasang, karena bebanku ringan dan enak rasanya. Aduh, mana ada sih sejak kapan ada beban ringan? Awak udah berat-berat, udah bengkok-bengkok. Nambah dikit lagi ya jatuhlah. Apa ini maksudnya dengan kuk? Firmannya. Barulah kita ngerti, ternyata penaklukan dirimulah kemenanganmu. Waduh mah. Hah? Sehingga kau akan kuat menanggung berapapun bebanmu. Waduh, rahasianya dalam banget ya. Tapi kan gak enak amat, gak cocok dengan cara kita. Cara kita lain, ada beban diangkat, selesai. Enggak punya uang, kasih uang. Puji Tuhan, sakit sembuh. Haleluya. Itu bukan sakit tambah sakit. Kalau Tuhan itu sakit tambah sakit. Tapi bersyukur. Allah, bagaimana caranya itu? Padahal memang betul, waktu orang bersyukur sakit pun ringan. Itu Ayub. Itulah Ayub. Kita enggak nyanggup ya. Karena otak kita ini sudah diformulakan salah kan? Kalau sakit sembuh, itu kasih Tuhan. Gak punya duit dikasih, itu kasih Tuhan. Itu kedaulatan, itu kebahagiaan. Ayub lain, Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Segala kemuliaan bagi dia. Kupikir dulu aku ngerti siapa dia. Ternyata aku bodoh, ku cabut ucapanku. Sekarang aku tahu siapa yang kau. Ya Allahku. Bukan dari apa kata orang. Tapi muka ketemu muka. Saat itu, dia gak punya harta. Saat itu, dia gak punya anak, gak punya istri, gak punya kawan, gak punya kesehatan. Tapi saat itu dia menang. Kalau kira-kira kita yang ngalamin, kita kuat apa enggak, saudara? Halo? Halo, jujur lu. Kalau kita ngalamin, kuat apa enggak? Itu sebab kau enggak ngalami. Karena memang kau enggak kuat, Tuhan tahu kelasmu. Itulah kita. Jadi jangan pikir kau lebih baik dari Ayub. Oh, kita lebih baik dari Ayub, kita enggak ngalamin kayak Ayub. Salah kau. Kau lebih ringan, lebih payah. Begitulah aku. Maka Tuhan belum kasih itu sama kita. Kelas kita masih kelas layang, suka melayang-layang. Belum kelas berat. Sekarang orang kalau ketiban aib malah dibilang apa? Kalau ketiban masalah kayak aib, dosa! Penjahat gak itu pendeta? Maka pendeta sama penjahat beda-beda tipis. Kejahatan itu. Barang mulut siapa yang mengucapkan begitu terhadap orang benar, biar Tuhan menyumpalnya. Kejahatan. Kalau orang benar hidup dalam kesulitan, lalu bilang itu dosa, kutuk. No. Tapi memang semangat dunia, semangat postmodernisme ya. Hedonisme, semua mau senang diri. Tuhan itu dipinggirkan. Bayangkanlah, kita mau berkenalan berurusan dengan Tuhan yang begini, kan gak enak amat ya. Aduh, kayaknya posisi kita kok serba ribet amat nih, kok sulit amat nih. Aduh, kalau gini siapa yang mau ikut nih? Orang juga akan protes. Tapi kok tidak bisa menggugat apa yang menjadi ketetapan atau apa yang menjadi keputusan Allah. Yang berikut, saudara. Ya, kemahakuasaan Allah. Di dalam Mazmur 62, 12 dan 13 dikatakan segala kuasa itu berasal dari Allah. Menarik. Saya suka memikirkan bagian ini bahwa tidak ada kuasa yang tidak dari Allah. Semua datang dari Dia. Dialah sumber segala sesuatu. Karena itu tidak ada kuasa di luar kendali Allah. Siapa yang menggoda Ayub? Halo, siapa yang mencobai menggoda mau menjatuhkan Ayub? Tapi dengan izin siapa? Bisa gak dia ganggu kalau Tuhan gak kasih? Jadi iblis pun gak ada apa-apanya itu. Sampah itu. Jadi kalau kau jatuh jangan bilang, aduh Tuhan Allahnya apa? Ya Allah aku bukan gak kuat tapi setannya kelewat kuat. Ah, diam kau, Tuhan marah sama kau. Dari itu. Setan pun tidak bisa mengganggumu kalau Tuhan tidak izinkan. Maka tidak ada alasan untuk kita kalah. Kalau kalah, memang kita pecundang. Finish. Jadi jangan sekali-kali bilang ya, setannya memang luar biasa Pak, kuat banget. Kok setan kau puji? Tuhan lah yang kau puji. Dasar pengikut setan gitu ya. Gak ada setan lebih kuat. Aduh Pak, ini berat banget nih. Gak ada itu. Murid-murid itu seringkali lihat orang ngusir setan, mereka gak bisa terus ngomong sama Tuhan. Kok bisa mereka? Siapapun di dalam nama aku akan melakukan itu. Mereka berpihak bersama dengan kita. Pertanyaan menarik kan, kenapa muridnya gak bisa? Kau kurang percaya. Berapa lama lagi kau percaya? Hai, yang kurang percaya. Muridnya pun dimarahin. Hebat ya. Murid-murid itu sadar ada kekuatan yang lebih besar. Bukan kekuatannya lebih besar. Mereka yang lebih payah. Itu sebab Petrus waktu ditanya, siapakah aku? Dia semua diam, Petrus maju. Engkau lah Mesias, anak Allah. Betul katamu Petrus, tapi bukan kau yang bicara. Roh Bapakku. Oke, kemudian Tuhan Yesus bilang, anak manusia akan ditangkap, diserahkan. Mati, disalibkan. Hari yang ketiga akan bangkit. Langsung Petrus tarik tangan Yesus. Guru, kiranya Allah menjauhkan hal itu darimu. Langsung Yesus berbalik, setan! Padahal baru dipenuhi Roh Kudus lah itu. Langsung pindah ke setan. Hanya per satu menit, dua menit. Jangan kalian pikir hidup kita ini hebat. Sorry ya. Di gereja pun kita, menit ini kau dengan Tuhan, sedikit lagi kau bisa ke setan. Jadi jangan pikir gereja ini ada dinding yang bisa melindungi kita, di mana setan gak ada. Lu mau teriak dua dalam namanya, kami ikat setan, kami patahkan, kami cincang, kami kotakkan, kami paket, kami kuburkan. Tetap aja dia kerja. Capek kau berdoa. Apa kau pikir kalau kau patahkan lalu patah begitu saja? No! Percuma mulutmu itu. Tapi sikapmu yang sungguh membuat setan tidak berdaya. Amin. Itu yang mesti diperhatiin. Tidak salah kau berdoa setan kau usir. Tapi demi Tuhan yang hidup, pahamilah. Setan sudah terusir. Kecuali memang kau temannya. Itu memang lain lagi judulnya ya. Itu sebab hidup kita gak akan bisa diganggu. Persis kayak Ayub. Setan mau turun, izin dulu kan? Boleh. Boleh, awas ya, jangan gini, awas jangan gini. Kalau Ayub jatuh cuma satu itu, bukan persoalannya yang berat. Dianya yang payah. Karena Alkitab juga bilang, tidak ada pencobaan melebihi batas kemampuan. tapi kita yang cengeng. Ya. Kita mesti belajar dari yang kecil-kecil. Sebetulnya kemarin hampir saya gak kerjain ini semua ini. Saya gak tahu komputer saya kenapa. Bas! Jadi anak-anak ada tidur, saya mesti bangunin lagi. Tolong dulu ini, salah ini, gimana ini? Gimana? Bisa tiba-tiba ngeblank hilang begitu. Waduh, stres juga saya. Karena saya gatek. Mungkin sih sebetulnya saya gak tahu mencet apa kali ya jadi masalah ya. Atau mungkin karena baterai atau karena apa. Tapi karena saya gaptek jadi problem. Ayah mereka tidur semua sudah, jam 2 lah saya baru tidur. Sebetulnya sih saya orat-orat udah ada semua. Tapi kok rasanya gak puas kalau gak jadi gitu-gitu loh. Nah itu saya kelahi dengan diri saya. Jadi kalau saya bilang, Pak sorry saya gak datang kemarin, kecapean Pak. Demi Tuhan yang hidup sedang kau hina dirimu kalau kau bicara itu sama aku. Karena aku pun capek banget. Tapi gak akan saya mengabaikan tugas. Ya, itu sebab saya selalu punya falsafah. Kalau kakiku gak patah masih bisa jalan, pasti jalan saya. Dan saya ngelihat berkat Tuhan gak pernah habis. Kenapa Bapak mau begitu? Aku punya prinsip sederhana kok. Apa yang Tuhan gak kasih dalam hidupku? Kalau patah kakiku masih bisa napas, lalu masih bisa terseok-seok jalan. Itu pun anugerahnya kan ya? Artinya jalan kau big man, itu aja kan? Bagi saya itu pengertiannya, membacanya sederhana aja. Tapi kalau gedebuk, dokter bilang gak bisa jalan, gak bisa ini kau. Gampang, cuti kau big man, itu aja ku kami. Ya sudah Tuhan, tidur aku. Kenapa susah sih? Asal yang kita lakukan itu di dalam dia, dengan dia. Ya, kita akan leading. Jadi saudara, tidak ada yang kuasa lebih besar dari kuasa Allah. Dan ingat, kitalah menaklukkan diri kepada kuasa yang kita sebut besar itu. Ketika orang ikut setan, dia ikut setan. Bukan karena Tuhan lemah loh, sorry ya. Tapi Pak, dia sungguh-sungguh kenapa bisa jatuh? Yes, kalau kau keras kepala Tuhan biarkan kau, silakan. Dilepaslah, habislah kita. Begitu dilepas Tuhan, dibantai setan kita. Dengan Tuhan gak mungkin. Jadi kalau kau sampai jatuh ke dalam godaan setan itu, ingat ya, kita tidak sedang bersama dengan Tuhan. Coba-coba jalan sendiri nih. Tuhan gak usah deh, aku udah bisa jalan sendiri nih. Tangan kita taruh. Coba, gedebuk, prak. Itu jatuhnya. Jadi jangan bilang setan kuat. Enggak. Kita lari dari Tuhan. Ya. Oleh karena itulah, tidak ada kuasa di luar kendali Allah. Termasuk setan tadi itu. Mau mencoba si Ayub, tanya dulu Allah kasih apa enggak. Itu yang kemudian Paulus bilang, tidak ada pencobaan melebihi batas kemampuanmu. Tuhan tahu kapasitas kita. Harusnya kita menang. Kalau kalah, itulah yang disebut mendukakan Tuhan. Karena seharusnya kita pemenang. Kamu harus jadi garam dan terang. Sudah seharusnya. Kalau kemudian kita gelap, itulah kegagalan kita. Jadi kita ngeliat diri kita ini banyak gagalnya enggak? Yes. Tapi waktu kita gagal kan kita punya alasan ya untuk melakukan yang tampaknya menang. Misalnya ada orang ganggu kita hajar gedebuk, jatuh kan? Berarti kan kita oke toh? Alasan saya ada 1, 2, 3, 4, 5. Cocok untuk jatuhin dia. Tapi sebetulnya waktu itu saya sudah gagal. Karena tidak mampu menyangkal diri saya. Kemenanganku adalah kekalahan. Tapi gilanya dalam catatan aku bangga. Kacau gak? Sebetulnya setan yang menang. Jadi cara setan memenangkan itu memberikan kita sebetulnya kenyamanan. Kemarin kalau saya pikir-pikir ya, sekilas saya perhatiin sopir apa, seorang sopir ditembak hanya karena senggolan ribut jeder gitu ya. Karena kan saya pikir-pikir ya, ini makin gila zaman ini ya. Lalu ada orang mau kaya raya, tanah disikat, rakyat datang, kirim orang, berubak, mati. Ngeri ya. Ini mau apa republik kita ini, atau mau apa orang-orang ini? Sadis loh. Di Amerika marinir gendeng itu, orang sudah mati Taliban itu dikencinginnya pulanya, aduh, biadabnya itu. Pasti mereka rasa hero kan, hebat nih Amerika ngencingi Taliban. Apa enggak bodoh itu? Berperang saja pun menembak orang sudah bodoh. Itu perlu penjelasan. Karena memang manusia sudah berdosa. Itu sebab perang tidak berhenti. 1001 alasan tentang perang, doktrin militer. Kalau saya ditanya, saya bilang salah. Seorang jenderal pernah ketemu. Pak, sorry. Saya harus jujur. Karena tugas negara, paling tidak 45 sudah saya jedor. Salahkah saya? Yes. Kalau you tanya, saya harus jujur. You salah. Tapi tugas negara, Pak. Betul. Tapi bukan tugas Tuhan kan? Dia diam. Loh kalau gitu gimana dong Pak? Jadi repot dong gini-gini. Ya gampang. Jangan kamu ambil bagian intel itu. Di mana kamu sih nembak orang? Loh kalau gitu negara kita bisa kacau Pak. Emang kau bisa jaga negaramu? Tuhan yang jaga negara ini. Kalau kita semua jadi orang baik-baik, siapa yang jahatin kita? Betul lah. Cuma kita jadi orang jahat, ya banyak jahatnya. Toh kalau mau dalam peta ya, Swiss itu kan militernya payah. Makmur tuh negaranya. Maka saya suka Alkitab bilang, perbuatlah apa yang kau mau orang lain perbuat kepada dirimu. Kalau kau mau orang lain ramah sama kau, ramahlah kau. Dia gak ramah Pak, gak apa-apa kau ramah, lama-lama juga dia ramah. Dia gak ramah, yang lain yang ramah. Akan kau dapatkan upah keramahanmu. Saya kagum sama Alkitab, itu falsafah hidup yang tinggi setengah mati. Jadi jangan minta orang menghormati dirimu, buat dirimu terhormat. Dan belajar hormati orang, akan datang hormat itu padamu. Orang gak mau kerjain, kau yang kerjakan. Akan malu yang meninggalkan kerjaan itu. Itu cara menghajar orang. Menarik ya. Lalu saya pikir-pikir Alkitab, gak ada falsafah sedalam itu. Nah itulah Alkitab, tapi kita kurang menggalinya. Kita kemakan dengan falsafah yang umum, yang duniawi ini. Oleh karena itulah segala kuasa harus dikembalikan kepada Allah, bukan seenaknya. Kalau kau kuat jangan kau hajar yang lemah, bantu kembalikan untuk kemuliaan Allah. Kalau kaya raya kau jangan pesta pora, tolong yang miskin kembalikan untuk kemuliaan Allah. Kuasa itu punya dia, uangmu, tenagamu, posisimu kembalikan kepada yang punya. Dia bilang muliakan aku, muliakanlah dia, kan hidup sederhana toh. Saya kalau pendeta dipakai Tuhan, otak saya, kapasitas saya ditambah-tambahinnya, saya mesti kembalikan pada dia. Saya gak boleh ini cara pakai ini cari uang, memperkaya diri saya. Saya lebih suka ditampar Tuhan daripada kejebak di situ. Karena itu kalau makin banyak kesempatan diberikan, apa alasanku berhitung dengan dia? Yang ada aku harus makin sungguh melayani dia, kan begitu saudara. Ini hidup. Ya. Waktu yang lalu ada satu orang apa keluarga lah ya, agak sedih sekali mereka karena kemudian anak perempuannya itu jadi kayak kawin lari lah, kita bilang begitu ya, dengan orang gereja, disponsori gereja pula lagi. Dia ini orang Buddha yang masuk Kristen, mamanya belum Kristen, sampai bilang apa, itulah lo kenapa lo masuk Kristen, tuh lihat tuh Kristen, sampai dia sakcok-sakcok dan dia berpikir pula untuk mau pindah agama. Balik lagi. Ketemu saya terus kita sering ngobrol. Surabaya, saya ketemu di Jakarta. Terus kita ngomong, ya kuatkan dia. Lalu dia coba menggugat ke gereja itu, bikin konsep surat, kirim ke saya editing lagi. Bikin bahasanya begini, tunjukkan gini. Emang gereja daplek sih ya, terus saja. Akhirnya nikahnya itu, udah ada Pak. Akhirnya udah dinikahkan di Bali. Kami cuma tahu terakhir ini fotonya. Gila ya. Dalam keberatan orang tua, jadi gak ada wali yang dari perempuan. Yang nikahin WL di gereja. Ya ma, maknya majelis gereja. Jadi jangan kalian pikir kalau kalian sudah melayani Tuhan di mimbar ini, termasuk pendeta, hidup kita beres, belum tentu. Tidak membuat aku menjadi benar di hadapan Tuhan, hanya karena khotbah dan bikin bahan, sampai jungkir balik tidur sampai pagi, omong kosong itu, kalau hidupku tidak sungguh. Karena banyak orang yang bisa kerja keras ya, tidur sejam. Pengusaha itu hebat-hebat itu. Banting tulang itu. Maka mereka jaya raya. Itu. Istrinya pekerjaannya itu. Kadang mandi tidur makan pun di meja kerjanya. Anak buah bisa jalan-jalan ke restoran. Dia bisa di meja kerja. Sambil terusin lagi supaya beres semuanya. Udah jaya raya baru dia pergi. Oleh karena itulah susur yang kekasih, sesudah selesai itu saya ingin mau mengatakan bagian ini. Lakukan apa yang Tuhan mau katakan. Saya coba menolong sedapat mungkin. Tapi hanya kemudian selesai. Dia terima kasih, keluarga itu terima kasih. Thank you Pak Bipan. Saya bilang udahlah. Saya sorry, saya juga pendeta. Untuk apa yang terjadi ini. Oh enggak apa-apa Pak Bipan. Enggak, saya cuma mau bilang kamu. Jangan samakan semua pendeta sama gereja. Banyak yang masih benar. Dan jangan sekali-kali berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Iya memang saya agak goyang juga. Karena mama saya lagi marah-marah terus. Siapa suruh lo masuk Kristen? Berat ya? Akhirnya mereka tetap Kristen. Dia jalan dengan kepahitan. Yang lain saya bilang, ya saya gak tahu, mungkin Tuhan sedang didik dia apa, saya gak ngerti. Ya selesai itu ya sudah selesai. Ya. Kemarin saya ulang tahun 50 kirim, sampai lupa saya, undangan juga ada crowded ini, ya udah SMS aja. Ya dia gak bisa datang. Kemarin saya kesana, dia juga gak ketemu, dititipin orang gitu ya. Ya dia titipin something. Saya cuma kaget aja, surprise banget. Saya telepon kasih sempat, lu titip ini kenapa? Iyalah Pak, kita gak sempat datang. Aduh minta maaf ya Pak, minta maaf Pak. Loh, gak apa-apa namanya di Surabaya kok ya, masa mesti datang ke Jakarta. Terus kita ngomong-ngomong. Tapi saya pulang coba berpikir. Saya udah gak ingat lagi yang peristiwa itu kan, udah lama ya. Wong anaknya ini sekarang sudah punya anak tiga kok. Baru saya cuma pulang bilangin, thanks God. Saya enggak terlalu peduli dengan pemberian ini. Tapi nuansa batin itu, Saudara. Dia masih ingat loh. Thanks God. Ya. Itu sebab waktu acara kemarin itu saya juga banyak bersyukur sekali karena orang dari ujung pandang datang. Khusus bayangin dokter profesor ini ahli bedah paling top di ujung pandang. Berdua gujuk-gujuk datang acara. Saya karena lari sana lari sini ya, enggak sempat ngomong tadi mau ngobrol sama Pak Bigman nih. Tapi enggak sempat. Ya, kemudian dia besoknya udah mesti balik lagi ke ujung pandang. Ya, Pak saya udah lahap semua bukunya. Kirim 20 set ke ujung pandang. Lucu juga ya, dia udah selesai baca. Saya gak yakin kalian sudah selesai. Dalam berapa hari aja sampai saya kaget sendiri. Hah? Udah selesai? Yes. Dia yang pertama kasih tahu saya, ada kesalahan Pak di sini. Waduh paling cepat itu. Itu yang pertama. Ya. Saya masih liburan waktu itu di Bali. Dua-duanya udah selesai. Lalu dia buku-buku itu kirim lagi ke sana. Why? Ayo kita hidup yang benar, yang baik. Integritas kita jaga. Penghargaan akan datang. Jangan pernah minta dihargai orang ya. Belajarlah, lakukan. Supaya kita berharga. Itu yang penting. Oleh karena itu, Saudara, tidak ada kuasa yang lebih dari kuasa Allah. Lakukan kehendak Allah, maka besarlah engkau. Karena Allahmu besar. Tapi bukan untuk besar kepala ya. Itu dua hal yang berbeda. Kita harus makin tidak ada. Makin kecil. Biar dia makin besar. Sampai satu waktu kita bisa ngomong seperti Paulus. Adapun hidupku ini apa? Bukan aku lagi. Tapi Kristus yang hidup dalam aku. Dan aku hidup oleh iman kepada anak Allah itu. Saya sangat memikirkan pergumulan Paulus itu. Luar biasa. Yang berikut. Ya, kemahakuasaan Allah, Saudara. Allah memberi kuasa kepada orang percaya. Barang siapa yang percaya akan diberinya kuasa menjadi anak-anak-Nya. Apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa menjadi saksiku. Kalau kita melihat rentetan semua dalam bagian-bagian ayat Alkitab, maka kita diberi kuasa menjadi anak Allah. Apa? Anak yang mampu mentaati Allah dalam segala perintahnya. Bukan kuasa pegang tangan, orang langsung sakit sembuh, yang miskin langsung kaya. Bukan. Setan pun bisa. Kuasa taat, kuasa untuk setia, mengiring dia, memikul salibnya itu loh. Itu yang kurang dari gereja ya. Kita selalu kuasa tumpang tangan sembuh. Saya selalu pikir ya, orang bilang Pak Bigman waduh luar biasa ya karunia ajarannya. Tapi sayang kurang urapan. Ayah mah, Pak Bigman dapat karunia ajaran tapi kurang urapan. Pendeta nu doa sembuh loh. Saudara saya tidak mengobral tangan saya. Banyak orang yang saya doakan sembuh tapi itu bukan bisnisku. Untuk cerita tiap kali mau khotbah, no. Maafkan saya. Yang udah selesai pun hidupnya udah gak jelas-jelas saya doa mati kan udah berapa. Kau gak kuat lagi mau dipanggil Tuhan kau mau kita doa ya. Iya doa. Tuhan mau kami sembuh tapi kalau kau mau panggil bermurah hati lah panggil dia segera. 5 hari lagi, 1 minggu lagi meninggal. Efektif doanya kan? Udah 2 tahun lebih ngadapin begitu terus gak kuat. Tapi saya bilang berdamai dengan Tuhan. Buat saya orang mati sama orang sehat sama saja kok. Tuhan mau bikin keputusan apa terserah dia. It's not my business. Iya kan? Tapi Saudara jangan-jangan orang masih mau sembuh lalu Saudara berdoa ambil dia Tuhan ngamuk pula dia nanti lagi. Kurang ajar kau. Pulang kan gitu. Ini doa kami diajarin Pak Bigman. Saya gak ngajarin gitu ya. Tolong jangan macam-macam. Ini dalam pergumulan pribadi dia rasa apa baru kan. Itu namanya pelayanan. Kalau kau memang siap, ayo kita berdoa. Ya. Oleh karena itulah kita menjadi orang yang berkuasa atas siapa? Halo? Dirimu sendiri. Dan berkuasa atas yang lainnya. Namanya apa? Buah roh itu namanya apa? Halo? Hah? Bukan yang berkaitan dengan kuasa. Hah, kalian ini? Buah roh! Penguasaan diri. Amang, oh, ya amang. Boraknya lah, kon. Esongnya setusi tuh, dek. Terpaksa aku berbahasa roh gara-gara kalian. Hah? Eh, dia tuh sih. Jangan terjemahkan ya. Jadi saudara, kalau kita ngelihat di dalam bagian seperti ini menariknya. Jadi bukan kamu hebat lalu kamu menang lawanin orang, gebukin orang seperti raja berkuasa. Mau-maunya, no. Berkuasa itu maunya Tuhan. Menarik ya. Aduh saudara. Penguasaan dirilah yang membuat kita kemudian Tuhan, bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Bukan sekedar basa-basi, tapi kita lakoni. Hah? Kita berkuasa atas orang yang lainnya, bukan menguasai. Bagaimana kemudian hidup kita menjadi saksi dan dia bilang, betul Pak, terima kasih Bu. Waduh itu loh, namanya berkuasa. Jadi bukan tumpang tangan orang sembuh orang, bukan. Maafkan saya, kuasa Tuhan sudah dipelintir, itu setan gairahnya. Kembali ke hakikat kita sebagai ciptaan Tuhan. Taklukkan bumi, kuasai dan kelolalah semuanya. Untuk kemuliaan sang pemiliknya. Wih, indah ya. Oleh karena itu saudara, apapun, apakah ada alasan kita untuk takut pada apapun jika kita bersama Allah? Enggak ada. Jadi enggak ada takut setan itu. Takut hidup, enggak apa yang kau takut hidup. Tapi kan kalau gini, kalau gitu, takutlah kalau kau tidak bersama Tuhan. Tapi jangan takut masa depanmu. Pak mau PHK Pak, jangan takut kalau kau bersama Tuhan. Pak ada persoalan terlalu sulit begini Pak, masalah banyak sekali Pak, timpa sana timpa sini. Jangan takut kalau kau bersama Tuhan. Dia baik dan membentukmu dan menolongmu. Hari ini saya selalu bilang bersyukur saya pernah bankrupt. Mengurus mama saya yang tercinta. 3 mobil 21 ludes, rumah 2 sisa 1. Deposito udah habis duluan. Posisi sekolah teologi, mau melayani Tuhan. Mau full time, malah hancur-hancuran. Saya kecewa sama Tuhan. 3 bulan gak bisa doa. Gak tahu mau ngomong apa. Melawan pun gak berani. Tapi ngedumel terus. Tapi akhirnya saya belajar hari ini bilang, Tuhan baik kali kau. Semua pengalaman itu menolongku. Thanks God. Merubah banyak sekali wawasan pikiran saya soal pelayanan. Saya sendiri kena sakit. Klep jantung saya. 2,5 sampai di ronsen, paru-paru pun udah gak kelihatan lagi. Sampai dokter bilang, waktu saya drop itu, ya saya tahu dia mau menghibur saya juga. Tapi Surya ini saya kasih tahu kamu, sekarang kamu memang drop. Tetapi demi Tuhan yang hidup ini saya mesti ngomong. Dulu pun mujizat kamu hidup, sebenarnya aku mesti mati. Karena sudah gak ada bisa lagi mompa dikit pun. Udah berat, udah too late. Sehingga waktu 2009 kemarin, pompa jantung saya tinggal 17. Masih blessing lah. Jalan terus hidup saudara. Ya sudah kita lakoni apa yang ada. Tetapi hari ini saya harus bilang, puji Tuhan, saya pernah sakit dan masih nempel di situ sakit jantung. Thanks God. Karena saya diberi kesempatan untuk ngomong sama orang sakit. Kenapa kau kalau sakit? Jangan cengeng kau. Bapak gak tahu sih, stop kau, aku pun sakit. Bukan orang sehat aku. Kau lihat aku sehat begini, yes. Kau ajak lari, berhenti aku sudah. Kau lari, aku pergi. Ya kekataan, aku sirlah kalau aku ikutin kau terus. Mana kuat saya lagi. Ya. Jadi cenderung kadang-kadang saya agak dalam tanda petik, karena saya biasa tolong orang, bantu orang, angkat barang. Sekarang mesti barang kita diangkatin orang, jadi kayak setengah ngebos istilahnya. Ya. Tapi memang gak bisa. Mau bagaimana, saya paksa angkat habis. Ya, jadi kalau untuk papa titip ya bawa pulang pak, ya sudah. Begitu sampai airport udah panggil porter, angkat semua. Udah main porter aja kita sudah. Kalau dulu kan main tenteng-tenteng, porter datang sorry. Kuat. Sekarang bengkok lah, lihat kiri kanan mana porter itu. Tapi demi Tuhan yang hidup, ini harga mahal yang Tuhan beri pada saya, mutiara. Ini gak bisa kusyukuri dulu-dulu, ngomel yang ada ya, kok gini kok gitu. Ayo, kuasa apa yang bisa mengganggu kau lebih besar dari kuasa Tuhan? No! Maka saya diberi kuasa untuk memahami hidupku, dan aku diberinya kuasa menikmati kelemahan dan kekuranganku. Thanks God. Tuhan baik. Itulah kuasa yang dikasihnya. Menikmati kelemahanku, kekuranganku. Thanks God. Gak ada yang salah di situ. Manis ya. Ini hidup kita. Ini perjalanan kita. Karena itu jangan takut pada apapun. Kalau memang kita betul sama Tuhan. Lah Pak, kalau tiba-tiba kan Bapak bisa aja serangan jantung kena gitu kan langsung mati. Bisa, kenapa enggak? Nah kalau mati gimana? Enggak kau dengar aku ngomong bolak-balik. Kenapa rupanya? Apa masalahnya kalau aku mati? Ya kan ngeri Pak. Kalau kau mau tahu ngeri apa enggak, ikut aku mati. Nanti kau komentari sendirilah ya. Siapa tahu aku masuk surga, kau ke neraka. Baru kau tahu yang ngeri itu apa. Itu tuh jalan ke neraka itu tuh. Yesus saja cuma 33 tahun, Yakobus 30 lebih. Ya Yohanes yang dapat 90. Saya enggak tahu dan itu bukan bisnisku itu. Bisnisku kulakoni, hidupku kulayani dia. Dan saya enggak mau kehilangan waktu tidak melayani dia. Saya enggak mau lambat karena orang lain lambat, sorry. Apalagi berhenti. Akan kuayunkan langkahku sesuai dengan kuasa yang dikasihnya, kekuatan yang diberikannya. Ya, semangat ini yang kita mesti tumbuh kembangkan. Dan terakhir Saudara, ya. Di dalam Mazmur 103 ayat 22 dikatakan bahwa kita harus memuji dia di dalam segala kekuasaannya. Kalau kita baca dari satu, pujilah dia yang baik, pujilah. Waduh, itu 103 itu indah banget. Ya, umat harus memuji Allah yang maha kuasa, Allah yang berjanji, Allah yang menebus, Allah yang memelihara, Allah yang menjamin umat kepunyaannya. Hingga kapan? Kekekalan. Sabarlah engkau hambaku yang baik, engkau ada bersama dengan aku. Wow, saya paling senang lihat penyamun yang di samping kanan Yesus yang dia bilang, sekarang engkau bersama dengan aku di Firdaus. Penyamunnya kawan itu, bukan konglomerat itu. Ya, susah bapak maknya dibikin itu. Keras hidupnya itu. Tapi ujungnya dia mengenal Tuhan itu. Surga jalannya, lebih bahagia dia. Tapi jangan kau bilang itu sebab Pak hari ini aku mulai jadi penyamun. Supaya juga masuk. Sebelah kiri masuk neraka itu. Hati-hati kau. Jadi gak ada alasan kita mau jadi penyamun. Bukan. Tapi percaya pada dia melakukan apa yang jadi kehendaknya. Oleh karena itu Saudara, percayalah kepada Allah itu dan taklukkanlah dirimu hanya kepadanya. Tidak layak kau takut kepada apapun termasuk masa depanmu. Dosa kalau kau takut pada masa depanmu. Dosa kalau kau takut pada manusia. Tetapi kau patut takut pada manusia kalau kau salah. Ya saya suka rumah itu. Jangan takut kepada pemerintah. Kecuali kau salah. Kalau kau benar, jangan takut. Jalani, hadapi. Wih, keren ya. Itu kekristenan. Itu kekristenan. Ya. Karena itu, apakah ada alasan yang cukup untuk kita tidak melayani Allah? No. Who are you? Tapi aku gak dihargai, aku gak diperhatikan. Stop. Layani dia. Penghargaan akan Tuhan berikan kepadamu. Pengabaian orang, pengkhianatan orang lain, itulah kesukacitaan hidup. Perhatikan kalimat saya ya. Karena kau mengalami apa yang Yesus alami. Saya kalau pikir-pikir selalu ya hidup si Tahiri keluarga. Betul-betul saya bilang kayak dongeng lah. Bicara angka yang pasti-pasti kan terima sebulannya sekian selesai. Kalaupun saya khotbah terima sekian-sekian. Kapasitas badan pun sudah terbatas. Tapi terlalu banyak yang kita gak pernah pikir, gak pernah planning, itu yang masuk. Mau diapain ya? Tuhan hebat ya. Nah itu cara dia. Tapi saya gak bisa bilang sama saudara karena itu ya, baik-baik lo jadi pendeta, lo layani Tuhan, ntar lo dapat kayak gue dapat. Gak tentu. Tuhan bentuk saya beda, kamu beda. Mungkin juga kamu jadi pendeta bisa sehat walafiat, saya enggak. Tapi bisa jadi saya lebih banyak uang misalnya, saudara enggak. Itu macam opportunity yang Tuhan beri. Itu bukan alasan kita untuk melayani dia. Karena bukan pencarian, bukan itu tujuan. Itu berkat saja yang dia berikan. Kesempatan kita boleh melayani dia. Saya pulang dari Papua, kemarin saya pelayanan satu tempat. Ini Bingman baru pulang dari Papua, terus dia ngomong-ngomong. Iya, kita lagi ngomong-ngomong Pak, ngais-ngais kita di Jawa Barat ini kerja sana support sini, padahal kantong kita sendiri bocor, maksudnya Papua. Pak Bigman kapan mau mulai bangun, tolong ya, ajak saya diskusi, saya mau ambil bagian. Oke, okay. Ya, satu komitmen sudah saya pegang. Susah, paling nggak waktu kita pegang komitmen ini kita udah pikirin, saya cuma pulang pikir gini, aku baru ngeri-ngeri pulang dari sana mikir-mikir ke Kalimantan 2 juta PP. Ke Papua 2,5 juta, one way. 5 juta PP. Alamak, makan pinggir jalan pun mahal pula lagi. Bagaimana lah ini ke sana? Sampai ada tunjangan kemahalan di sana kan? Kalau bikin sekolah sana nanti gurunya tunjangan kemahalan. Memang betul-betul kemahalan jadinya. Berapa mau dibayarin nanti? Wah, saya bergumul nih. Ya. Tapi apakah pertandingan harus berhenti? Tapi apa saya enggak cari penyakit sebetulnya ini? Ngurus satu Kalimantan udah pusing kepala kan? Apalagi kalau jadi dua. Kosnya mau bagaimana ini? Tapi saya pun harus bilang, apa alasanku tidak melayani dia yang maha kuasa itu? Emangnya apa hebatnya Bigman Sirait dan kawan-kawannya? Mendirikan sekolah yang ada di Mika sekarang sampai sekarang. Itu pun aku bingung. Entah bagaimana bisa selesai itu, entah bagaimana pula. Yang dulu 10 juta udah stres kita, sekarang 300 juta. Dan tetap stres. Menarik juga ya. Jadi akhirnya yang buat saya stres itu sebetulnya bukan 10, 300 juta, bukan. Mengikuti Tuhan itu. Karena masih ada hitung-hitunganku dan caraku. Yang kadang-kadang memang gak bisa, kok Tuhan gitu ya. Maunya kan begini, maunya begini. Jadi itulah perkelahianku dengan dia. Pergumulan hidup. Gimana berjalan dan memahami. Ya. Oleh karena itu ya kita layani dia dengan sungguh-sungguh. Kalau memang kau anggap dan kau yakin dia maha kuasa. Tapi kalau enggak, ya jangan. Setialah mengikut dia kalau memang kau yakin dia maha kuasa. Tapi kalau anggap dia enggak maha kuasa, ya enggak usah kau setia. Nanti sangat terserah, bergantung pada pengenalanmu akan Tuhan. Oke, saya stop sampai di sini di kebaktian doktrinal ini. Ada pertanyaan silakan susra. Ya. Bisa satu orang bantu ini? Oke. Mic satu udah. Okay. Terima kasih Pak. Mengenai nego aja, Alkitab menceritakan yang saya ingat 3 kali nego. Pertama Abraham bernego dengan Tuhan dari 50 sampai 10. Tuhan bilang oke. Angka 40, ke 30, ke 20, ke 10. Sayang Abraham tidak melanjutkan kelima atau ketiga gitu ya. Saya enggak tahu akhirnya kalau dia tawar ketiga bagaimana jawab Tuhan. Tapi sampai ke 10 jelas Abraham bernego dengan Tuhan. Yang kedua Musa juga. Tapi Musa kayaknya Tuhan yang memberi. Karena Tuhan yang offer. Musa kau anulah aku katanya. Bagaimana kalimatnya ya. Karena Tuhan mau membunuh orang Israel itu. Tapi Tuhan berkata kepada Musa seolah-olah kau tawarlah aku, bernegolah. Akhirnya memang Tuhan bilang, masa kau mau membunuh umat yang kau sendiri keluarkan? Akhirnya Tuhan gak jadi membunuh. Yang ketiga itu yang saya ingat, yang Pak Bigman sendiri cerita di sini, mengenai seorang raja yang ya, sudah ditentukan mati, dia bilang, jangan dulu lah Tuhan, Tuhan tambah dia 15 tahun. Contohnya yang saya ingat, 3. Tapi kalau Pak disiplin mungkin ada 7 yang dia ingat. Terima kasih Pak. Kalau hakim masih bisa nego ya. Kalau negosiasi harus pahami dulu apa itu negosiasi. Negosiasi itu berdiri sama tinggi. Duduk sama rendah. Logikanya dulu lah. Udah gak nyambung itu. Itu dulu ya. Jadi berbahasa Indonesia itu kan negosiasi kan itu kan. Bisa tawar-menawar, bisa berubah keputusan. Cobalah pikirkan, kalau Allah berubah, berarti dia Allah yang tidak berubah atau Allah yang berubah? Halo? Udah gak cocok sama Alkitab kan? Nah mari kita selusuri. Abraham tidak pernah nego sama Tuhan. Memohon, beda itu. Andai kata, ada satu orang benar di Sodom. Dia nyampe satu, kira-kira Sodom selamat gak? Kalau Abraham berani ngomong satu. Hah? Dari mana selamat? Emang siapa yang benar di Sodom? Dari mana si Lot benar? Lihatlah si Lot, istrinya ngeliat ke belakang. arisannya yang dia ingat. Sudah Tuhan bilang terus kau ke depan, arisan juga yang diingatnya. Nari aku hari ini katanya, tiang garam dia. Anak silot dua-dua berpikir, kita gilirlah bapak kita ini. Pemerkosaan pertama bukan laki-laki memperkosa perempuan, perempuan memperkosa laki-laki. Selebihnya itu cuma balas dendam. Baca Alkitab itu ngeri loh. Ngeri loh. Gila ini anak perempuan. Loh kita kan udah modern ya. Ya kan? Kita kan udah zaman edan kita bilang. Tapi kan gak ada ide. Anak perempuan mau tidur sama bapaknya. Dibikin mabuk dan tidur. Sehingga anak si Lot itu ya cucunya juga. Apa yang gak genteng itu? Benarkah itu? Keluarga kacau ini sudah. Si Lot pun ditawarkannya anaknya. Ambil anak perempuanku ini. Udah biasa seks kacau di sana. Edan ya. Satu pun gak akan ada itu. Kalau ada satu orang benar dunia diselamatkan, cuma satu, siapa namanya? Hati-hati. Itu 1 Korintus 15. Sama seperti satu Adam, semua jatuh. Dan karena satu orang Kristus, semua dibangkitkan. Jadi gak ada nego di situ. Oke, saya lompat dulu ke case-nya si Hizkia. Hizkia itu, bodoh itu. Dimintanya apa yang dia gak tahu. Tuhan janganlah aku mati, kasih umur panjang. Kok mau? Dikasih. Apa yang dilakukan Hizkia? Baca Tawarikh pasal berikutnya. Cuma satu pasal terakhir, ceritanya begini. Itulah yang dilakukan Hizkia. Lalu dia sombong karena sudah sembuh. Diundangnya Raja Babel, dia cerita. Sampai Nabi Yesaya marah. Apa yang kau lakukan? Kuceritakan semuanya, kutunjukkan isi istana. Apa yang kau tunjukkan itu akan dibawa ke Babel sana. Lalu Hizkia bilang, anggap apalah yang penting selama aku hidup aman. Jahat gak? Mendingan dia mati Pak Pane. Maka hati-hati minta umur panjang ya. Mintalah umur yang sesuai kehendak. Kalau Tuhan kasih apa yang kita minta seringkali. Maka saya bilang ya, orang gak lihat di situ. Memang banyak sekali pendeta khotbah itu sebagai negosiasi. Kasus Musa itu pergumulan dia, menjerit dia. Kenapa begini Tuhan, kenapa begini? Dia gak sanggup memahami Allah. Bukan Allah berubah. Kalau Allah berubah kacau balau kita dunia ini. Iya kan? Oh iya, kayaknya aku salah ya. Belum ah. Bukan Tuhan Allah itu. Ya, Tuhan si Hombing itu. Ya. Jadi ini yang memang mesti kita lihat di dalam konstelasi PL itu. Ya, di dalam PL itu semua umat itu bergumul betul-betul mereka mencari kehendak Allah ya. Karena progressive revelation. Nanti sesudah PB, nada itu gak muncul lagi kan. Sampai kemudian mundur. Bayangkanlah. Di dalam Kisah Rasul, waktu Yesus cerita bahwa dia akan naik, nanti mereka akan terima kuasa, dia cerita kerajaan itu kan. Terus murid-murid bilang apa? Guru, maukah engkau apa? Memulihkan kerajaan itu saat ini, stop kau. Bukan urusanmu lagi itu. Di PL gak ada yang begitu kan. Di PB langsung dimarahin. Apa gak tahu kau sudah aku puncaknya itu loh. Beda banget di PB. Dimarahin, padahal baru ngasih ide loh itu. Iya kan? Artinya begini, kalau anak kecil, anak kita masih kecil, lalu minta rada kurang ajar, cengeng, nangis. Ya kita apa, bujuk ya. Kalau SMA masih nangis-nangis, kakinya korok-korok di gitu lantai. Saudara bujuk lagi. Kalau Pak Pane pasti kopel itu, kurang ajar kau. Kopralku kuhajar kau lagi satu kan gitu. Kita hajar kan, anak kecil apa, kau bukan anak kecil lagi. Great, ya kan ya. Itulah PL dan PB, Progressive Revelation. Maka di PB itu kita ketemu hal yang luar biasa. Bahkan di PL pun sebetulnya. Di dalam doa Amsal itu menarik ya. Tuhan, aku gak minta kaya. Koma. Tapi juga gak minta miskin. Yang ku minta adalah apa? Ayo. Bagianku. Supaya kalau aku kaya gak besar kepala lupa kau. Kalau aku miskin mencuri mempermalukanmu. Waduh ma. Kalau memang bagianku kaya terima kasih Tuhan. Kalau bagianku miskin haleluya. Wih, itu Amsal. Nah tetapi pergumulan orang beriman yang kebingungan ngikut Tuhan itu, anak-anak tadi itu kan, dalam iman itu kan, kita ngerti lah. Gak bisa dijadikan standar perjanjian baru itu. Bayangkanlah kalau kita jadikan standar kan, maka datanglah Daud, dibacoknya lah semua, buset. Gak apa-apa ngebacok orang, dalam nama Tuhan ayo kita bacok. Makanya orang Kristen banyak kan, perang sekarang pakai ayat perjanjian lama. Dalam nama Yesus, dalam memaju semua. Waduh, ngeri banget. Ya, nah ini yang jadi kita mestinya kudu hati-hati. Inilah pemahaman Alkitab ini menarik. Nah jadi ini saudara bisa ngelihat ya. Jadi apa yang disebut nego itu coba perhatikan. Musa pun sama. Jadi mereka itu memohon di dalam bergumul, di dalam ketidaktahuan berteriak kepada Tuhan. Ya oke, Tuhan kasih, oke Tuhan gini. Belakangan baru kita lihat tuntas, aduh kacau balau semua kita ini. Abraham itu permintaan yang ngawur. Kalau mau diteruskannya pun, itulah kerinduan dia karena ingat Sodom Gomora ada siapa? Kenapa dia gak berani ngomong satu? Padahal dia tahu kan? Memang. Memang perginya aja udah gak beres. Ya lo ibanu tulang nak. Ya ada suara di bere. Tulang itu apa? Om-omnya lah. Dia lawan kan. Mana kau mau pilih Lot? Dia pilih yang harta dia mah. Kan anak kurang ajar itu. Mestinya om, aku kan ikut om-om aja yang milih mana. Aku sisanya lah. Itu yang benar. Kalau orang Batak gak tuh bodar-bodari. Habis. Maksudnya bodar itu tempat-tempat lumpur sana dilempar. Kurang ajar kau anak, gak tahu diri kau. Kau pikir kau siapa? Kan biasa begitu ya. Tata krama, betul gak? Tapi Abraham kasih. Dia sudah tahu. Dia sayang Lot tapi dia lihat ini ponakan payah. Tapi terlalu sayang memang. Dia mau terusin satu dia juga ngeri. Dan memang akhirnya Alkitab membuktikan tidak ada satupun di kolong langit ini. Kalimat Paulus di Roma 3. Semua orang sudah jatuh dalam. Tidak ada satupun yang benar. Tidak ada yang mencari Allah. Jadi jangan berpikir kalau nego itu diteruskan satu dapat. Enggak. Enggak bakal. Itulah kebenaran Alkitab yang menarik. Oke, ayo. Kau mau apa? Tuhan ikutin. Oh, Hizkia kau mau umur panjang? Kukasih. Kalau Hizkia hidup lagi bacanya, aduh Tuhan pendekkanlah, gak enak catatan terakhir ini. Dia meminta apa yang dia gak tahu. Ironis ya. Dan kita memang kan seringkali meminta apa yang kita gak tahu ya. Kita pikir kalau umur panjang enak. Hati-hati saudara. Ya saya gak berani ngelawan Tuhan, tetapi kalau boleh jangan sampai 90 lah umurku. Ya. Kenapa Bapak ngomong gitu? Berat. Karena saya perhatiin orang ya. Begitu ada satu bapak, pengusaha, saudara pasti kenal kalau saya sebut, tapi saya gak mau sebut nama dia ya. Dia bilang, big man, om sekarang, berapa pak umur sekarang? Om sekarang umur 83, mau masuk 84. Terus gimana? Ya lu hitung-hitung, temen yang masih hidup tinggal 4. Nunggu-nunggu satu mati, udah temen gue mati lagi, tinggal 3, mati lagi. Kalau dia terakhir gak ada teman lagi. Bayangkan kalau 90. Sorry ya, kita maaf ya, kita ngomong sama anak nyambung gak? Bukan anak gak sayang loh, maaf ya. Kita kan banyak ngurus orang tua kan. Berapa lama kita kuat ngobrol sama orang tua? Setengah jam? Sejam? Habis itu mana kuat lagi, mau ngomong apa lagi kita? Itu gak ada kerjaan loh, apalagi kalau ada kerjaan. Sama cucu, lebih gila lagi. Opung, cup lari dia langsung. Lo kok gak mau ngomong? Aduh gak nyambung. Dia mendingan main game. Bayangin tuh. Berat lu? Yes. Berat. Maka aku mohon, kalau boleh Tuhan, aku mati lagi produktif lah. Entah mau berapapun umurku, pokoknya masih kepake aja. Terserah dia lah. Tapi kalau boleh, itu permohonan saya. Ya. Kayak mau tutup pabrik aja kan, teng selesai, memang waktunya tutup gitu loh. Saya perhatiin orang bener loh. Baru saya enggak. Saya punya mama mertua 90 lebih. Kita mau baik-baik, apalagi saya kalau suruh setengah jam lebih. Ngomong nih, saya perhatiin kok 5 menit, balik lagi. Ngepanjang lagi, balik lagi. Ini balik lagi. Dan dia 3 kali balik, kita pusing udah. Kita teruskan rumah sakit jiwa urusannya nanti. Gak kuat saya. Itu sebab perawat orang jumbo itu ya, hebat-hebat. Kalian jangan remehkan perawatnya. Ada lagi? Ya, Ibu Sorta. Terima kasih Pak. Di poin kedua itu pertanyaannya, bisakah manusia menolak keputusan Allah? Nah ini terkait dengan bagaimana Allah merancang peristiwa Israel itu mau keluar dari tanah Mesir. Itu di Keluaran 7 ayat 1-3. Begitu luar biasanya Allah mengatur si Musa. Di sini ayat 1 dikatakan, lihat aku mengangkat engkau Musa sebagai Allah bagi Firaun, lalu Harun menjadi nabimu dan seterusnya. Di ayat ketiga diatur lagi, aku akan mengeraskan hati Firaun. Sehingga akhirnya ketika peristiwa itu boleh berjalan, kita pun yang membaca Alkitab tentunya akan jadi membenci, mengutuki Firaun dan sebagainya. Karena memang Tuhanlah yang mengeraskan hati Firaun, akhirnya terjadilah peristiwa demi peristiwa. Dalam hal ini yang saya lihat, sampai sebegitu Tuhan mengatur orang yang dikeraskan hatinya, yang dilembutkan hatinya, sehingga reaksi dari orang-orang di sekitar itu menjadi benci, menjadi marah, menjadi mengutuki dan sebagainya. Dan ini kan dalam hal ini Firaun tidak sadar bahwa dia itu sudah ditetapkan Tuhan untuk dikeraskan hatinya gitu. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita dalam berinteraksi dengan lingkungan, dengan komunitas dan sebagainya? Ada aja, saya melihat ya di beberapa tempat, kami juga pindah-pindah dari berbagai tempat itu, pastilah di satu lingkungan tuh ada aja orang yang kok begini ya. Tapi ketika saya melihat, saya enggak paham-paham loh, kok Tuhan sampai tega-teganya menetapkan orang yang sampai dikeraskan hati itu gimana, Pak? Oke, itu namanya Firaun Siturus, Firaun Tobing. Tapi dia enggak bisa menolak, itu kan keputusan Allah gitu loh. Good. Sebetulnya ada hal yang perhatikan. The first step, semua manusia tidak berdosa. Oke? Tapi bisa jatuh dalam dosa, itu Adam. Adam itu perfect, sempurna, tidak berdosa, tapi bisa jatuh dalam dosa. Step kedua, manusia jatuh dalam dosa. Tidak bisa tidak berdosa. Roma 3 bilang manusia berdosa itu jejak darah saja jalannya itu. Baru ketiga, manusia ditebus. Penebusan membuat manusia berdosa tapi bisa tidak. Jangan lakukan lagi dosa itu. Berarti bisa kan ya? Nanti keempat, kita masuk dalam kekekalan. Tidak akan jatuh-jatuh lagi dalam dosa. Selesai di kekekalan itu. Nah, pertanyaan sekarang. Si Firaun itu di first step, second step, third atau fourth? Second step. Tidak bisa tidak. Jadi waktu Tuhan mengeraskan hati Firaun, bukan hati Firaun udah lembek. Enggak. Tuhan biarkan hatinya itu keras. Itu maksudnya. Bukan Tuhan bikin keras. Enggak perlu dibikin, udah keras itu. Karena orang berdosa. Yang hebat kalau kita bisa percaya. Tuhan baik kali kau, aku terima. Itulah anugerah. Nangkap ya. Jadi blessingnya waktu kita bisa menyebut Yesus Kristus Tuhan. Blessingnya waktu kita diberi kekuatan untuk menjadi anak-anaknya. Itu blessing. Firaun gak dapat itu. Jadi Tuhan biarkan. Kalau Tuhan mau lembekkan, gampang. Karena tidak ada yang Tuhan tidak bisa lembekkan. Tapi sudah keras pada dirinya. Nah itulah orang tidak pilihan. Nah, baru katakan lari nanti. Loh, kalau gitu Firaun gak salah dong kalau masuk neraka. Kan Tuhan gak pilih kan. Kenapa Tuhan gak lembutkan hatinya? Kan bisa lembutin toh. Jawabannya gampang. Emang sejak kapan Tuhan punya kewajiban melembutkan hati? Kewajiban Tuhan cuma satu. Jangan makan buah itu. Kau makan apa? Membinasakan kewajiban Tuhan. Itu satu-satunya. Menghukum manusia kan. Tapi herannya dia malah mau apa? Terhukum untuk itu. Maka hak dialah. Dia mau pilih yang mana? Dia pilih si Yakub. Bukan si itu Roma 9 ya. Aku pilih Yakub, bukan Esau. Kenapa? Jadi dari situ kita memang belajar melihat pergumulan-pergumulan yang menarik di dalam Alkitab. Manusia lah yang keras hati. Dan tidak akan pernah bisa lembut. Dan dalam konteks itu Tuhan gak mau lembutkan. Kenapa? Ini pertanyaan kan ya. Karena Tuhan mau seluruh kuasanya nyata terhadap orang Israel dan orang Mesir. Sebetulnya kalau gak terjadi 10 tula, kurang lengkap mereka mengerti. Karena 10 tula itu punya efek domino. Yang menghabiskan semua orang Mesir. Dari sungainya, itu kan kehidupan ya. Terus dewa-dewanya segala macam, sampar apa, itu menghina banget kepada orang Mesir. Sampai terakhir apa? Terakhir apa? Generasi kan? Itu kan generasi. Gak ada anak laki, gak ada anak sulung, habis kan? Putus generasinya. Udah selesai ya? Jalan. Masih diubar gak sama Firaun? Masih ya? Sampai di laut kan? Tuhan cegah. Kalau Tuhan bisa cegah dengan awan-awan itu sehingga ada batas, kenapa gak dihabisin dari tadi? Tuhan mau tunjukkan lagi sama orang Israel. Cara Tuhan mendidik kita dengan membiarkan orang jahat mengganggu kita. Ngeri ya tapi ya. Rasanya, aduh Tuhan, tolong-tolonglah tapi jangan pakai orang penjahat dulu lah. Kalau mau kita kan gitu, tolong-tolong aja jangan pakai penjahat. Nah, kalau gak tahu kau jahatnya si penjahat itu, gimana kau tahu baiknya aku? Nah inilah bahasa gampang ya ini. Jadi dia lagi mendidik, lalu pergilah orang Israel menyeberang laut. Laut itu jinak dengan tongkat Musa. Masuklah tentara apa? Mesir yang hebat ini kan. Gerubuk, naik kuda. Air laut yang dilewati orang Israel yang bersahabat itu mendadak apa? Menghabisi orang-orang Mesir. Belajarlah orang Israel. Betapa Tuhan hebat. Tapi belajar gak mereka 40 tahun kemudian ke depan? Masih bersungut-sungut. Dari situlah kita belajar. Betapa jahatnya kita. Kita mirip gak sama orang Israel? Lebih kayaknya ya. Sama ya. Makanya kita bilang, kita ini udah terima Yesus mati di atas kayu salib. Dia kan belum. Ingat ya, Israel belum ya. Hukum Taurat belum punya kan. Itu kan ada progresif sambil jalan ya. Kita udah punya semuanya loh. Itu sebab. Aduh ayo, hidup baik-baik benar deh. Jadi saya pikir ya, kalau saya baca Alkitab itu, aduh Tuhan, akhirnya aku gak bisa berdebat lagi dengan Tuhan dalam arti kata gini. Mau apa kau? Kenapa gini? Ini ku jelaskan. Kenapa gini? Semua jelas. Kau lihat berapa bebalnya? Inilah Israel ini contoh. Tidak layak kita ini dorong Tuhan. Karena kita mirip tadi itu kan. Mestinya dibuang semua kita ini. Tapi heran ya. Masih ada aja kasihnya. Tapi ingat Papa nih, satu pun gak ada yang cocok. Ingat tadi itu kan. Itulah konstelasi. Di mana pemeliharaan Allah di dalam maha kuasanya itu sangat konsisten. Tapi jangan lupa, itulah Allah mengajar kita. Tapi kita susah yang belajar dari apa yang dia mau ajarkan. Menarik ya memang ya. Banyak sekali apa hal-hal yang membuat kita kebingungan-kebingungan. Kenapa gini? Yesus itu dari garis siapa? Yesus lahir dari garis siapa? Kok dari garis Herodes? Oh iya, udah gue pikir lu Herodes. Kayaknya temen amat. Ayo, Yehuda pernah bikin masalah apa yang paling parah dalam moralitas? Ayo, hah? Tidur sama siapa? Istri apa? Enggak, kemudian nanti. Iya, bapaknya satu terus. Sama siapa dia tidur lagi? Sampai punya anak? Sama mantu. Tony ingat kalau yang gitu. Langsung Tony, mantunya. Kalau cerita skandal dihafal semua tuh. Spesialisasi ya. Nah jadi coba perhatikan, ya udah tuh kalau ngeliat moral nih, dari garis keturunan maksudnya ya, bini bapaknya dia embat. Mantunya itu kan anaknya Yehuda sudah mati, lalu Tamar itu dibiarin pulang. Mestinya dia punya hak kewajiban penebusan, tanggung jawab dia. Dia gak kirim-kirim nih, dan dia tidak tunjukkan penebusan itu. Mau lari dari tanggung jawab, nyamarlah dia jadi pelacur kan. Dipakai sama si Yehuda. Rupanya Yehuda ini memang biasa make ya. Emaknya pun dia lupa. Bayangin, itu habitnya kelihatan ya. Diambillah si Tamar sebagai pelacur. Berzinalah mereka malam itu, dia gak tahu itu mantunya. Saudara gak usah bilang, Pak emang gak kelihatan mukanya. Aduh jangan tanya gitu lah ya. Zaman dulu belum ada lampu listrik ya. Nah jadi begitu dia berzina, lahirlah anak. Masa yang gini nih bapak, apa nenek, kakek moyangnya siapa? Tuhan Yesus, cocok gak? Itulah kita belajar. Kenapa Pak? Gak cocok begini. Salah, justru tidak ada yang cocok. Busuk semuanya manusia itu ya. Tapi Tuhan rela masuk dari baris itu. Gila ya. Berapa relanya dia sampai punya garis keturunan yang ke atas itu bapak moyangnya itu pendosa semua itu. Jahat semua itu. Tapi dia ada di situ. Oh Tuhan, kalau bukan kasih-Mu, mana kami bisa mengecap itu. Dari garis keturunan loh ini kita. Thanks God. Karena kalau dia pilih-pilih mana garis yang cocok, gak ada yang cocok satupun. Mau garis manapun diambil berdosa semua kan. Ngeri ya? Nah itu menarik ya. Oke, satu terakhir. Oke, gak ada 9:30 ya, udahlah ya. Nanti kita sambung ya. Sekarang ada 9:30. Nah saya harap bina doktrinal seperti ini terus menolong saudara mempunyai wawasan pikir ya. Saya harap saudara punya flash disk, lalu nanti masing-masing copy aja ke belakang ya. Jadi saudara copy bawa pulang, saudara bisa belajar sendiri ya. Lalu saudara ininya, terus CD-nya saya harap saudara dengerin ya. Karena kalau orang brilian mungkin dia dapat 80-90%. Itu udah brilian ya. Enggak ada orang bisa dapat 100% sebuah ceramah. Ya, karena perlu waktu, perlu konsentrasi. Kadang-kadang kita bisa dapat 50 aja udah bagus. Ya, 50 ke 70 ya. Ada yang kadang-kadang di bawah 50. Sehingga yang diingat adalah apa? Lucu loh. Nah, bukan apa lagi isinya gitu kan. Nah, sarannya ada CD. Jadi saya harap saudara nanti pulang nih, CD-nya udah punya besok. Tiap kali pergi gereja, puter, pulang gereja, puter gitu loh. Terus terus ya. Saya dulu belajar juga begitu. Satu khotbah saya dengar ulang 3-4 kali. Bukan saya bodoh, bukan saya gak ngerti. Saya mau tahu detail. Dan saya terlatih sampai sekarang. Ya, jadi cara kita belajar ya. Jadi CD-nya, kemudian kopi itunya boleh di situ ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami gumuli dari kebenaran firman-Mu. Betapa